Lukas pasai 10. Olehnyan, Tuhan ge pilih lom 70 dro murid ge. Laju ge utus awaknyan 2-2 dro utip-tip bandar dan daerah-daerah yang tema gejak kenan lebih awai ni bak gopnyan. Hasil yang tema tepot jaitat. Ken gopnyan ubak awaknyan. Tema yang mubut ke jipotnyan cit bacut. Sababnyan, lake ke ubak urung poladang. Mangat jihnyan dikirim urung mubut ke jipot hasil senaman jihnyan. Nyan, jak ke laju. Ulun utus gata lagi bubiri lem kawan ase serigala. Bek gata babalum atawa umpang tempat paso hase sedekah atawa sipatu. Bek gata piyoh bak tengoh rot uh ke gata bot salum ubak somantong. Menyo gata tamong lem saboh rumo, gata bot ke salum assalamualaikum. Menyo lem rumoh nyan nak ureng yang galak ke dame, salem dame gata nyan tetap tinggai bak ureng nyan. Menyohan, gata tarik ke lom salem yang kagata berinyan. Tinggai ke lam saboh rumoh mantong. Terimong ke punyang dihidang le urung po rumoh ke gata. Sabab urung yang mubut nahak diterimong upah. Bek minah-minah nibak saboh rumoh urumoh yang lain. Menyo gata tajak ubak saboh banda. Dan lam bandanyan gata diterimong ngancara get-get. Gata pajoh ke punyang dihidang uke gata. Gata pupuleh ke urung-urung yang sakit yang na lambandanya. Dan gata pesampo ke ubak urung-urung yang na disinan. Allah dengan sigra tema gepupun mat perintah si bago raja di tengah-tengah gata. Tema menyo gata tajak bak sabo banda lambandanya gata hana jitrimong. Gata tebit ke bak rod'u dan gata pegah ke lagenyo. Bah ke abe banda gata yang meleke bak gaki kamu. Kamu retuk si bago peingat ke gata. Dan begata tepuk ke. Karap tat wateji Allah gepepon mat perintah si bago raja di tengah-tengah gata. Ingat ke. Bak uro kiamat singo. Ureng Sodom tema lebih mudah gepe ampun leputu Allah. Ni bak ureng yang nalam bandanya. Cilaka ke gata. Hei Korazim dan cilaka ke gata, hei Betsaida, sekiraji but-but ajaib, yang kata pebut di tengah-tengah gata, kata pelemah di banda Tirus dan Sidon. Kapasti urung-urung yang nalam badanyan, katrip tat jitobat, nibak ban mandum desa-desa awaknyan, lom jimugui pekayan, mekabung siraji boh abe, atuh ulejih kedro. Wate uro kiamat singo, urung-urung yang nalam banda Tirus ngon Sidon, tema lebih mudah gepe ampun, lepotu Allah nibak gata. Dan gata, he Kapernaum, gata pike gatanyan tema tepemanyang sampo ulam surga. Hana, si kebit jih gatanyan tema terom lam apu neraka. Dan laju gepegah le Isa ubak murid-murid ge. Urung yang didengo gata, sabancit kaji dengo ulun. Ureng yang tulak gata, sabancit kaji tulak ulun. Dan ureng yang tulak ulun, sabancit kaji tulak gopnyan yang utus ulun. Ban 70 dro murid Isanyan, jigisa ngon ate haruk dan ria lumpahna. Tuhan! Ken awaknyan? Roro jahat pi jitaat ubak kamu. Menyo kamu perintah awaknyan, ateh nan Tuhan. Gejawab le Isa. Na ulun kalon iblis rot atuh langit lage kilat. Buta tepuke. Ubak gata ka ulun beri kuasa. Mangat gata jet gata gilo ule ngan kalamu bisa. Dan gata pepatah bubena tenaga musuh. Hana sapu pih nyang hasil jipe bala atuh gata. Bah kemenan becat mesukaria. Sabab roh-roh jehet jitaat ubak gata. Lebih get gata mesukaria. Sabab nan gata. Kata cetet lam serga. Bakwate nyancit tema. Isa galak tat ate. Sabab gopnyan kaji kuasa le roh Allah. Gepegah le Isa. Bapak, Tuhan yang mat kuasa atuh langit ngan bumo. Ulon metrimong gasih ubat drone. Sabab ban mandumnyan. Drone rahsia nibak ureng-ureng yang carong dan meilme. temadronuh tunjuk uba urung-urung yang hana sikula, nyan keh nyan pegala ate bapak. Pupu mantong kageserah le bapak uba ulun. Hana mesih ropih yang dituri ke ane, menyokon bapak kedro. Hana yang turi uba bapak menyokon ane, dan urung-urung uba so ane nyan ditem peturi bapak. Dan Isa lah juga paling ubak murid-murid ge, dan olehnya gepegah ubak awak nyan ke dro. Meuntung tat gata, sabab pagata kalon yang gata nging nibak saatnya. Sabab ingat, dumna nabi dan raja mehetat kena jikalon lagi nyang gata nging bak watenyo. Tema awak nyan tetap hana deh jikalon. Awak nyan mehetat jikena dengo, nyang gata dengo bak watenyo. Tema awak nyan tetap hana ditemu dengo. Olehnya nasi drogure agama teka kejikene jebak Isa. Urengnya jitanyong meno. Bapak gure, penyang haro ulon, pebet mangat ulon, jet meteme, udap sejati dan kekai. Gejawab le Isa. Penyang na tertulih lam Alkitab, pekriban pendapat gata kehainyan. Dijawab le urengnya. Cinta ke ubak Tuhan Allah gata dengan ate yang sungguh-sungguh, dengan segenap jiwa gata, dan dengan ban mandum akai budoh gata, dan cinta ke sesabe gata manusia laga gata, cinta ubak dro kudro gata. Penyang gata jawabnya betul. Ken Isa. Pubut ke lagenyan, tema gata metemek udip. Tema legure agamanyan kena jipu betul dro ke droji, laju jitanyong. So yang terpegah sesabe kudrolonyan? Gejawab le Isa. Nasirro ureng agam jitron rod Yerusalem jijau Yeriku. Bak tengah rod urengnyan laju jiserang le perampok. Pupu yang najiba le urengnyan habih jerepa. Konyan mantong urengnyan pih jipoh si tengah mati. Dan ulehnyan laju jitinggai atu rod nyan lam keadaan urengnyan luka-luka parah lumpahna. Hana terjaluk lam ate, nasidro imum pih gejak atuh rotnyan. Wate genging ureng yang luka beratnyan, laju jipesi rot bineh lain dan jijak laju. Menancit dengan sidro ureng lewi, yang jijak rotnyan. Wate jikalon urengnyan, laju jiperap ke jitilik so ureng yang luka beratnyan. Dan dijipih laju, dipesi umrandih jalan dan jijak laju. Teman nasidro ureng Samaria, yang tengah jijak bakrutnya. Wate jinging ureng yang tetik lam keadaan luka beratnya, laju jitekawuh lam ateji. Dan laju jiperap bak urengnya, dan dipeglih laju luka-luka yang nabak tubuh urengnya ngon i anggo, dan jiboh ubat ngon minyak. Olehnya luka-luka yang bak tubuh urengnya, laju jibalut ngon ija. Olehnya laju jipee urengnya atuh keledeji kedro. Dan laju jiba-ubak losmen dibak tempatnyan ke ureng yang kenong repahnyan jipe ubat sira jirawat. Oh singoh bengoh le ureng Samarianyan laju jicok dua buah keping peng perak. Pengnyan laju jijok ubak ureng polosmenyan sira jipega. Ne usaha ke urengnyo sampo pulih. Dan menyona biaya-biaya yang lain ulun bayi tema wate ulun gisa bak tempatnyo. Oh lehnyan Isa gepe putuh calitranyan dengan getanyong lagenyo. Nibak ban ledro urengnyan, nyang toh keh menurut pikiran gata, nyang jipebut si bago sabe kedoro nibak ureng yang tenong repahnyan. Gure agama yang tetanyongnyan, jijawab. Ureng yang kaji tulong, ureng yang kenong rampoknyan. Nyan, gata jak keh, dan gata pubut keh lagenyang kadi pubut le ureng Samarianyan. Kun Isa. Olehnya, Isa ngon murid-murid gopnyan gejak lom hola en tema dan truk laju bak saboh gampung. Lam gampungnya, nasidro ureng inong yang nanjih Marta. Ureng inongnya jiundang Isa urumohji. Marta nasedara jih yang inong nanjih Mariam. Mariamnyo jiduk rap ngon Tuhan Isa jidengo pupu yang geperno le gopnyan. Tema si Marta lalu bak dapu jipu siap pupu mantong yang perle ke jipu jame Isa. Olehnya laju jejak ubak Isa si Raju pegah. Tuhan, pekeh Tuhan hanane pako bak Mariam yang jipi biu manteng ulun mubut gedro? Niu ke je jitulung ulun? Marta, Marta. Jawab Tuhan. Gata kawate dan alo Allah gata pike jihnyo. Padahai yang paling penting nake saboh. Dan Mariam kaji pilih yang paling git. Yang hana tema tecok nibak jihnyan.